Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib. Man hafizah thalath ahadith. Siapa yang hafal tiga hadith? Tayyib, TV, taqaddam. Qala rahimallahu taala hatasana Ahmad bin Isa qala hatasana Abdullah bin Wahab an Abi qala hatasana Abi Sokrin an Ibnu Kusaid an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin qala hatasana Abdullah bin Wahab an Abi Sokrin an Ibnu Kusaid an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Wa qala rahimallahu hatasana Ali qala hatasana Sufyan qala hatasana Ibnu Abi Nujay an Abi an Abdullah an Ubaidillah ibn Amir an Ubaidillah ibn Amir an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu ma yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yarham qala man lam yarham saghirana wa yarifaqo kabirina falaysa minna. Wa qala rahimallahu hatasana Muhammad bin Sallam qala hatasana Sufyan ibn Uyainah an ibn Abi Nujay sami'a Ubaidullah ibn Amir yuhadisu an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anuma yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Ahsanta, Allah ibarik. Siapa lagi? Baik. Hepta ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala babu fadlil kabir. Qala haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah ibn qala haddatsana Abdullah ibn Wahab an Abi Sahr an Ibnu Kusaid an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Wa qala haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ibnu Abi Nujayh an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Qala haddatsana Muhammad ibn Sallam qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Nujay sami'a Ubaidillah ibn Amir yuhadisu an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mislahu. Ahsanta, barakallahu fikum. Akhar, jangan malu-malu. Tayyib, Usama, taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala haddatsana Ahmad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahb an Abi Sahr an ibn Kusayd an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham sawiran ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Qala haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana ibn Abi Nujay an Ubaidillah ibn Amir an Abdullah ibn Amr ibn al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham man lam yarham sawirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Qala hadatsana Muhammad ibn Salam qala hadatsana Sufyan ibn Uyayna an ibn Abi Nujay an sami'a Ubaidullah ibn Amir yuhaddith an Abdullah ibn Amir ibn al-As yablughu bin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mithlahu. Ahsan tabarakallah indal baqin falyaqra'u. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبده ابن سليمان طيب الكلابي Abu Muhammad Al-Kufi yuqal ismuhu Abdurrahman siqatun sabtun An Muhammad ibni Ishaq dari Muhammad bin Ishaq ibni Yasar sahibul Maghazi ya taib dia ini termasuk dalam kategori muarikh taib salah satu pakar sejarah dalam Islam khususnya terkait dengan Sira'an Nabawiyah terkait dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ya beliau barakallahu fikum tayyib pakarnya dan kalau melihat barakallahu fikum pembahasan ya para ulama seperti Ibnu Katsir barakallahu fikum dan juga yang lainnya biasanya mereka mengambil tarjihnya Muhammad ibnu Ishaq barakallahu fikum ya ketika terjadi khilaf dalam barakallahu fikum sejarah mungkin terkait dengan tahun barakallahu fikum atau tempat ya wilayah itu biasanya mereka mengambil pendapatnya Muhammad bin Ishaq. Barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun mudallis. Dia rawi yang saduq dan dia dikenal sebagai seorang mudallis. Barakallahu fikum. Ya. Dan tadlisnya berbahaya. Martabatu salih. Pada level ketiga. Barakallahu fikum. Waqad marra ma'ana anna bainahu wa baina Imam Malik barakallahu fikum syai'. Ya. Dan sudah pernah kita bahas bahwasanya antara Imam Muhammad bin Ishaq dan Imam Malik di situ ada kelas. Ya, Barakallahu fikum. Tayyib, sengketa. Dan mereka memasukkannya dalam permasalahan pribadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan barakallahu fikum kalam, ya, para a'immah dalam bab jarah yang itu bersumber dari khudud an-nafsi, ya, masalah-masalah pribadi, barakallahu fikum, itu yutwa, dilipat, artinya la yultafat ilaih, ya, tidak perlu ditoleh, tidak perlu diiktibar, barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, tayyib, semuanya itu berawal, bermula, iya, dari yang namanya apa? Masalah-masalah pribadi, barakallahu fikum, tayyib, karena berlarut-larut, tidak segera diselesaikan, akhirnya ya dipaksakan, ya, dicari-cari, dibawa, diseret agar masalah ini masuk dalam perkara manhajiyah, barakallahu fikum, tayyib. Ini adalah sebuah karakter yang jelek yang ada pada ahlul ilm. Iya, sisi jeleknya di situ. Bagi mereka yang barakallahu fikum menuntut ilmunya tidak bisa bersikap insaf, adil, ya, dan cenderung mengikuti hawa nafsu, biasanya seperti itu. Barakallahu fikum. Masalah pribadi dia paksakan, dia barakallahu fikum seret, ya, tayyib, dibawa kepada permasalahan manhajiyah, kepada masalah prinsip. Padahal barakallahu fikum setelah diruntut garis merahnya, ya, masalah pribadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang situ barakallahu fikum, kita sebagai seorang thullabul ilm, ya, semenjak dari sini, semenjak dari belajar, ya, harus melatih. Barakallahu fikum, melatih diri kita untuk barakallahu fikum bisa bertindak bijak. Bijaksana, jangan sampai masalah pribadi kita dengan teman, gitu ya, karena ada ketersinggungan, karena ada keterhinaan, itu membawa dia barakallahu fikum bertindak zalim. Ya, karena dia merasa tersakiti, dia akan mencari kesalahan orang yang dia benci tadi. Barakallahu fikum, terus dikorek-korek, gitu ya. Tayyib. Yang namanya manusia kalau sudah dimata-matai, ya enggak ada yang luput dari kesalahan. Barakallahu fikum, mesti ada. Tayyib. Sehingga di dalam Islam kita dilarang untuk yang namanya tajassus, wala tajassasu. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sehingga dicari-cari, ya mesti ketemu. Gitu ya, akhirnya ya sudah, dia punya batu loncatan barakallahu fikum untuk membalaskan amarahnya atau dendamnya. Baik, lapor ke musrif. Ya, dari musrif lapor ke kemudir barakallahu fikum. Baik, iya. Sehingga ya barakallahu fikum, karena mungkin iya pihak yang menggambarkan barakallahu fikum sudah memiliki dendam, iya, yang mendengarkan juga terpengaruh, ya sudah, akhirnya mengambil keputusan. Dan itu kasus barakallahu fikum enggak satu dua kali terjadi. Iya, santri mungkin ada yang sampai dikeluarkan, mungkin kena barakallahu fikum kartu merah, kartu kuning, gitu ya. Baik. Dikarenakan mungkin laporan-laporan barakallahu fikum yang barakallahu fikum, iya, tidak benar, karena ada yang namanya tadi permasalahan pribadi, barakallahu fikum. Baik. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Sehingga itu menjadi dendam kusumat. Iya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang bagi kita semua para thalabul ilm harus ya sekali lagi bisa melatih diri kita barakallahu fikum. Tayib harus bisa membedakan antara apakah itu masalah pribadi atau memang terkait dengan masalah diyanah. Iya, masalah usul prinsip dalam agama ini. Barakallahu fikum. Tayib. An Amr ibn Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibn Amr ibn As. Baik. Abu Ibrahim Al-Madani. Abu Ibrahim Al-Madani Saduqun. An Abihi, dari ayahnya yaitu Shu'aib. Ya, Shu'aib ibnu Muhammad ibni Abdullah ibni Amr bin As. Barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun. An jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya di sini? Abdul Fattah. Amr bin Shu'aib bin Muhammad ibni Abdullah ibni Amr bin As. Hah? Abdullah bin Amr bin As. Kenapa bukan Muhammad? Kok jauh sekali? Itu kan jadduhul a'la. Iya. Harusnya kan kalau kakek Amr yang langsung itu adalah Muhammad, ya, bapaknya Shu'aib. Kenapa antum memilih Abdullah, kakek yang di atas lagi? Taib, ahsanta. Ya, jaddihi di sinilah Abdullah, jadduhul a'la, yang di atasnya Muhammad. Karena kalau kita mengatakan jad di sini adalah Muhammad, maka isnadu mursal. Iya. Karena Muhammad itu bisa dimasukkan dalam kategori tabi'i. Dia langsung meriwayatkan dari Rasul barakallahu fikum. Baik. Sehingga mereka para ulama membawanya jad di sini adalah Abdullah bin Amr bin As barakallahu fikum. Baik. Dan ini dimasukkan oleh mereka para ulama dalam silsilah hasanah. Iya. Silsilah hadis yang hasan. Sehingga kalau Anda mendapatkan sanad dalam sebuah hadis Shu'aib ibnu Amr an abihi an jaddihi, langsung bisa Anda hukumi isnaduhu hasan. Barakallahu fikum. Sanadnya hasan. Baik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana. Tayyib, tidak masuk dalam ya jalannya kami orang yang tidak mengetahui hak ya orang tua orang yang lebih tua di kalangan kami dan menyayangi orang yang lebih muda di kalangan kami. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Mahmud. Mahmud ibnu Ghailan. Mahmud ibnu Ghailan al-Adawi. Maulahum Abu Ahmad al-Marwazi. Thiqatun. Qala haddathana Yazid. Qala haddathana Yazid ibnu Harun. Tayyib. Ibni Zadhi. Ibni Zadhi. Zai alif Zal. Ya. Zadhi. Ya. Barakallahu fikum. Nama yang cukup unik. Zadhi. Qila ibni Zadhan. Ibni Zadhan. Ya. Zai alif Zal. Alif Nun. Zadhan. Barakallahu fikum. Ibni Thabit. Ibni Thabit As-Sulami. Maulahum Abu Khalid Al-Wasiti. Thiqatun Mutskinun Abidun. Thiqatun Mutskinun Abidun. Tayyib. Qala akhbarana Al-Walid ibn Jamil. Al-Walid ibn Jamil ibni Qais Al-Qurashi. Ibni Qais Al-Qurashi. Abul Hajjaj Al-Falistini. Abul Hajjaj Al-Falistini. Sadukun yukhti. Sadukun yukhti. Anil Qasim ibni Abdurrahman. Anil Qasim ibni Abdurrahman. Asy-Syami. Asy-Syami, orang Syam. Asy-Syami Abu Abdurrahman Ad-Dimashqi. Abu Abdurrahman Ad-Dimashqi. Saduqun yughrib kathiran. Saduqun yughrib kathiran. An Abi Umamah Al-Bahili. Sahabiyun jalil. Barakallahu fik. Abu Umamah siapa namanya? Abu Umamah siapa namanya? Muhammad Ambon. Siapa nama Abu Umamah Al-Bahili? Sahabi. Siapa nama Abu Umamah Al-Bahili? Muhaimin. Muhaimin. Siapa namanya? Abu Umamah Al-Bahili. Adi. Siapa? Taib, Sudai namanya. Sudai bitasghir menggunakan sad. Iya. Sad dal ya. Sudai. Ya, unik juga ya. Taib, bisa nanti dipakai jadi nama kunyah yang belum punya kunyah, Abu Sudai. Ya, Abu Sudai. Belum ada tadi di sini? Abu Sudai? Belum. Ya, bisa jadi referensi itu ya. Abu Sudai. Barakallahu fikum. Taib. Sudai Ibnu Ajlan Ibni Wahab Al-Bahili. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaisa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang kecil di kalangan kita dan tidak mengagungkan orang-orang yang lebih tua di kalangan kita, maka dia tidak termasuk dari ya jalannya kami. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan terkait dengan lafaz barakallahu fikum falaisa minna, kemarin sudah kita berikan keterangan ya. Maknanya adalah laisa ala tariqatina atau laisa barakallahu fikum mithlana. Tayyib. Di sini ada tambahan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tayyib. Laisa minna ai min ahli sunnatina wa tariqatina. Laisa minna ai min ahli sunnatina wa tariqatina. Tidak termasuk dalam golongan ya ahlus sunnah. Tayyib. Dan jalannya kami. Kemudian setelah itu beliau mengatakan walaisal muradu bihi, walaisal muradu bihi ikhrajuhu aniddin. Ya, bukan berarti maksudnya mengeluarkan orang tadi dari agama Islam. Karena barakallahu fikum, hadis yang memiliki lafaz seperti ini dipahami oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij dengan makna takfir. Ya. Dengan barakallahu fikum, cara mereka berpaham mengambil pemahaman simpel. Iya. Falaisa minna berarti bukan masuk golongan kami. Ya, berarti kalau bukan golongan Rasul kafir dong berarti. Ya sudah. Iya, simpel. Hudatsaul ahlam. Itu orang-orang khawarij. Iya. Mereka itu usianya masih muda dan cara mengambil kesimpulan dari fikih, iya, hadis atau ayat simpel. Ya, kalau tidak termasuk golongan Rasul berarti golongan kafir. Dengan alasan seperti ini juga mereka mengkafirkan Ali. Iya. Barakallahu fikum, ketika menghapus namanya dari gelar Amirul Mukminin. Kalau inti bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Barakallahu fikum ya. Baik. Maka dijelaskan oleh mereka para ulama bukan seperti itu maknanya. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij bahwasanya lafaz seperti ini dipahami dengan apa? Keluar dari Islam. Tidak. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan walakin fa'idatu iradihi bihadzal lafzi, walakin fa'idatu iradihi bihadzal lafzi al-mubalaghatu fir rad'i, al-mubalaghatu fir rad'i anil wuqu'i fi mithli dhalika. Barakallahu fikum. Kama yaqulu ar-rajul liwaladihi kama yaqulu rajul liwaladihi inda mu'atabatihi lastu minka walasta minni ay ma anta ala tariqati intaha. Barakallahu fikum. Kata beliau, akan tetapi faedah beliau menyebutkan ya lafaz seperti ini kok sampai kayaknya serem gitu ya, falaisa minna, bukan golongan kami. Barakallahu fikum. Taib. Kenapa beliau menggunakan lafaz yang cukup barakallahu fikum taib, keras? Kata beliau, al-mubalagha fir rad'i, itu dalam rangka mubalagha, iya, yaitu barakallahu fikum apa, bertindak sangat tegas fir rad'i dalam rangka iya menghardik seseorang anil wuqu'i fi mithli dhalik, agar dia tidak terjatuh dalam tindakan yang serupa. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu merupakan gaya bahasa. Iya. Yang mungkin secara zahir lafadznya itu mengeluarkan dari agama. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya lah mubalagha fil qaul. Iya. Menunjukkan penekanan kalimat yang barakallahu fikum sangat kuat. Iya. Biar orang itu tidak berani mendekati tindakan tadi. Kama yaqulu rajul, sebagaimana seseorang mengatakan kepada anaknya ketika dia barakallahu fikum ya menegur kenakalan anak-anaknya ya. Tayyib, yang susah diatur, orang tua tadi mengatakan lastu minka walasta minni. Ya. Aku bukan bagian darimu dan kamu bukan bagian dariku. Bukan berarti di situ apa? Hah? Bukan berarti orang tuanya sudah mutus hubungan. Gitu ya. Bukan berarti nasab kita putus sampai di sini. Tidak. Walaupun secara zahirnya menunjukkan ke arah sana. Maksudnya adalah ma anta ala tariqati. Kamu itu tidak di jalan yang aku tempuh lagi. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Tayyib. Masih ada tambahan keterangan barakallahu fikum dari Al-Hafidz wa hukiya an Sufyan annahu kana yakrahu al-khawlu fi ta'wilihi. Dan dihikayatkan dari Imam Sufyan bahwasanya beliau benci, tidak suka ya berbicara terlalu dalam dalam penafsiran ucapan beliau laisa minna. Jadi kalau menurut beliau tidak perlu ditafsirkan apa-apa, cukup begitu saja, katakan laisa minna, kafir atau enggak kafir, pokoknya Rasul mengatakan bukan bagian kami, kafir atau enggak kafir, bukan bagian kami, gitu ya. Beliau tidak suka. Kenapa? Alasannya wa yaqul yan baghi ayyum saka an dzalika, seharusnya ditahan dari penafsiran tadi, tidak perlu. Liyakuna auqa fin nufus, liyakuna auqa fin nufus wa ablagh fiz zajr, ya wa ablagh fiz zajr, yaitu dengan alasan kata beliau agar lebih mengena di dalam jiwa dan lebih mantap dalam memberikan apa? Celaan. Iya, peringatan. Barakallahu fikum. Iya. Karena orang tersebut ketika dia mendengar lafaz ini bukan bagian dari kami, akan timbul rasa apa? Khawatir yang cemas yang lebih ketika dia tidak mengetahui penafsirannya yang lebih daripada itu. Iya. Bukan golongan kami. Wah, jangan-jangan nanti enggak masuk lagi dalam agama Islam. Gitu ya. Jangan-jangan. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Itu lebih membuat orang barakallahu fikum untuk apa? Takut dalam mengerjakan amalan yang telah diingatkan tersebut. Itu dari kalangan mutaqaddimin kebanyakan mereka lebih memilih tarikoh yang kedua ini. Iya. Barakallahu fikum. La tufassar, tidak usah ditafsirkan. Cukup begitu saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya khususnya barakallahu fikum, ya orang-orang yang tayyib suka mencari yang namanya rukhsah barakallahu fikum tayyib, sehingga ya tasahal, dia bergampang-gampangan, kan masih umatnya Rasul, maksudnya bukan kafir, ya enggak apa-apalah barakallahu fikum. Akhirnya meremehkan barakallahu fikum peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila al-ma'na laisa ala dinina al-kamil. Dan juga ada yang mengatakan maknanya adalah laisa ala dinina al-kamil. Maka dia tidak termasuk dalam golongan agama kami yang sempurna. Artinya agamanya itu tidak sempurna. Barakallahu fikum. Tayyib. Ai annahu kharaja min far'in min furu'id-din. Annahu kharaja min far'in min furu'id-din. Maksudnya dia telah keluar dari satu cabang dari cabang-cabang agama, bukan usul. Wa in kana ma'ahu asluhu. Walaupun bersama dia masih ada asal pokok agamanya. Hakahu Ibnul Arabi. Hakahu Ibnul Arabi. Barakallahu fikum. Ya. Al-muhim barakallahu fikum itu kalam di kalangan para a'imma terkait dengan makna ucapan laisa minna. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dan penjelasannya barakallahu fikum ya tinggal disesuaikan. Iya, maqamnya. Kalau maqamnya adalah maqam dalam bab zajar, ya, mengingatkan barakallahu fikum umat dari bahaya tindakan-tindakan seperti itu, ahsan menggunakan tarekahnya mutaqaddimin, la tufassar. Gitu ya. Bukan golongan kami. Gitu ya. Biar lebih apa? Mengena dalam memberikan peringatan. Tapi kalau maqamnya adalah dalam rangka membantah pemahaman orang-orang khawarij, iya, atau adanya kesalahpahaman dalam memahami hadis sehingga mengkafirkan banyak orang barakallahu fikum, maka dijelaskan penafsiran barakallahu fikum ulama yang lain yaitu dengan lebih detail terkait dengan makna hadis barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ada pun faedah hadis sama dengan yang kemarin. Iya. Sudah menjadi kebiasaan di tempat saya setiap subuh sebelum azan subuh kira-kira mulai jam 3 pagi pertengahan Syaban masyarakat membagikan jajan-jajanan untuk anak-anak kecil berbondong-bondong ke rumahnya. Baik, pertanyaannya apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai bid'ah? Barakallahu fikum. Jadi pertengahan bulan Syaban. Barakallahu fikum. Sekarang ya, kurang lebih barakallahu fikum. Baik, setiap subuh sebelum adzan, setiap subuh sebelum adzan kira-kira mulai jam 3, berarti jam 3 itu bagi-bagi jajannya. Lagi mana? Hah? Ini katanya menjadi kebiasaan setiap subuh. Kalau subuh kan ya bukan jam 3. Tapi setelah itu dikasih dalam keterangan dalam kurung sebelum azan subuh. Setiap subuh sebelum azan subuh kira-kira mulai jam 3. Nah, ini soal. Iya. Pertanyaan yang kurang bagus tata bahasanya ini, ya. bikin bingung barakallahu fikum. Baik. Pertengahan Syaban masyarakat membagikan jajan untuk anak-anak kecil berbondong-bondong. Iya, barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum yang namanya bid'ah itu terkait dengan permasalahan tayyib al-ibadat. Iya. Terkait dengan masalah ibadah, barakallahu fikum terkait dengan masalah ad-din. Tayyib. Kalau hal tersebut barakallahu fikum di kalangan masyarakat ya itu tidak dianggap sebagai sebuah ibadah barakallahu fikum, tapi sebagai sebuah adah, ya memang tradisi masyarakat seperti itu barakallahu fikum, maka tidak bisa kita kategorikan sebagai bid'ah. Ya, tergantung niatan dan maksud mereka mengadakan acara-acara seperti itu. Tapi kalau itu dirangkaikan dalam rangkaian ibadah, dalam rangka barakallahu fikum menyambut bulan Ramadan, ya ada unsur taqarrub di situ, ya maka bisa dikatakan sebagai bentuk kebid'ahan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz tolong diberitahu kami bagaimana contoh perkataan ahlul kalam, ahli filsafat. Barakallahu fikum. Buat apa antum? Tahu? Hah? Barakallahu fikum. Iya. Ucapan ahli filsafat itu barakallahu fikum ya bikin bingung. Iya. Baik. Kalau kelasnya seperti kita, barakallahu fikum ya dijamin akan pusing. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti mereka membahas tentang makna wujud, iya. Apa itu wujud, mahwal wujud, barakallahu fikum tayyib. Muter, ujung-ujungnya sesuatu yang ghairu mawujud, barakallahu fikum ya, tayyib. Jelimet, ya, bahasa mereka itu jelimet, barakallahu fikum. Kalau tidak ada hajah, tidak perlu, barakallahu fikum. Ana mau tanya, dulu sebelum ana tahu hukumnya berpacaran, ana pernah melakukannya. Dan ana sempat berjanji tidak akan melupakannya. Dan setelah ana tahu hukumnya berpacaran, ana melupakannya. Yang jadi pertanyaan, siapakah ana? Apa yang ana harus lakukan? Apakah ana harus membayar kafarat? Iya, janji tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang saya katakan tadi, siapakah ana di sini? Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, yang harus ditanyakan adalah apa maksud Anda berjanji tidak akan melupakannya? Iya. Bukankah sekarang Anda masih mengingat dia? Buktinya pertanyaan itu sampai di sini, berarti Anda sudah tidak lupa sama dia. Anda masih ingat dengan dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga itu perlu dirinci, maksudnya tidak akan melupakan itu seperti apa? Iya. Kalau maksudnya terus mengingat, barakallahu fikum, iya. Terus ada di dalam memorinya, ya berarti kan Anda tidak melupakan dia, iya. Tapi menjauh dari dia, barakallahu fikum, dan ya tidak lagi menjalin hubungan dengan dia, walaupun Anda masih tetap mengingat dia. Kalau demikian maknanya, ya tidak usah bayar kafarat, sumpah, gitu ya. Karena Anda masih mengingat dia, barakallahu fikum. Tapi kalau Anda maksudkan melupakan di sini adalah meninggalkan. Iya, saya tidak akan meninggalkan dia. Atau yang Anda maksud adalah Anda pernah berjanji untuk menikahinya, barakallahu fikum. Saya rasa pertanyaan ini perlu untuk dijawab, iya. Karena memang mungkin sebagian para thalabah ya ada yang pernah mengalami, barakallahu fikum, kasus yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Ya hatta santri sekalipun, barakallahu fikum, iya. Jadi kesempatan liburan 1 bulan 2 bulan itu dimanfaatkan untuk yang satu itu jeleknya, Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian terjadilah perpisahan tadi, barakallahu fikum. Dia sudah kadung berjanji ya tidak akan meninggalkannya. Barakallahu fikum, sudah berjanji akan menikahinya. Tapi ternyata tidak jadi. Barakallahu fikum. Ya, dia tinggalkan wanita tersebut. Dia lebih konsentrasi dengan menuntut ilmunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ternyata dia mendapatkan wanita yang lebih baik, salihah. Apakah dia harus menunaikan kafarat sumpahnya? Aljawab, na'am. Iya. Kalau memang apa yang dia janjikan dulu seperti itu mananya. Tidak akan meninggalkan, pernah berjanji untuk menikahi. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian dia batalkan, maka dia harus membayar kafarat sumpahnya. Barakallahu fikum. Apa kafaratnya, ikhwan? Hah? Yaitu memberikan makan 10 orang miskin. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Iya, memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa engkau makan bersama keluargamu, atau ya ini takhir, bisa milih memberi makan atau memberikan pakaian ya kepada 10 orang miskin. Barakallahu fikum. Tayyib, pakaian yang layak ya, sirwal-sirwal yang enggak digunakan gitu ya, dikasih 10 lembar itu dipilihkan, atau baju. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau kalau kalian ingin ya membebaskan budak, silakan. Itu takhir. Faman lam yajid fasyamu salasata ayyam. Dan barang siapa yang tidak mampu melaksanakan tiga perkara tadi, barakallahu fikum, maka dia puasa tiga hari. Jadi puasa ini pilihan terakhir ketika tiga yang pertama dia tidak mampu. Ya, dalam kafarat sumpah. Kalau dia mampu memberi makan, dia mampu memberi pakaian, itu yang dia lakukan. Enggak langsung-langsung tidak langsung puasa 3 hari. Tapi apa? Dia pilih memberi makan atau memberikan pakaian, atau yang lebih afdol lagi membebaskan budak. Barakallahu fiik. Setelah tidak mampu, baru yang ketiga, yaitu dia puasa 3 hari. Barakallahu fiikum. Tayyib, ya. Yeah. Pertanyaan, apakah Rasul pernah mengumandangkan azan? Wallahu a'lam, mana belum pernah dapat riwayatnya. Ada yang pernah dapat bahwasanya Rasul langsung mengumandangkan azan? Ada yang pernah dapat? Apa hukum memakan daging hina? Hina itu kayak sejenis macan ya. Hah? Barakallahu fikum. Taib. Ada yang dikecualikan yang sejenis macan itu namanya bobu. Iya. Barakallahu fikum. Itu dikecualikan. Barakallahu fikum. Taib, yang lainnya dia masuk dalam kategori hewan yang muftarish. Dzi'inabin, hewan yang memiliki taring dan dia buas dengannya. Barakallahu fikum. Dan hina, setahu saya, dia termasuk hewan yang buas ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Apa hukum seseorang pria yang sudah baligh tinggal di suatu rumah bersama dengan keluarganya? Dalam keadaan di rumah tersebut terdapat sepupu wanita dari seorang laki-laki atau pria tersebut. Jadi di rumahnya itu masih ada sepupunya. Iya. Entah anaknya Pak Le atau anaknya Bu Le atau anaknya Pak Ade atau anaknya Bu budi gitu ya, tinggal di rumah tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau barakallahu fikum di rumah tersebut ya cukup besar dan mungkin untuk disekat ya, punya wilayah sendiri, barakallahu fikum. Tayyib. Ya maka labas. Tapi kalau ya gabung, barakallahu fikum ya. Kalau makan di ruang tamu ya bareng-bareng pagi sarapan gitu ya. Sahur juga ketemu, barakallahu fikum. Buka juga ketemu gitu ya. Kamar mandi ngantri juga bareng, barakallahu fikum. Tayyib. Ya makanya demikian barakallahu fikum tidak diperbolehkan, namanya ikhtilat. Ya. Barakallahu fikum. Imma antumnya yang pindah gitu ya. Barakallahu fikum, atau sepupunya dikembalikan, barakallahu fikum, ke tempat orang tuanya, barakallahu fikum ya. Kalau memang tidak memungkinkan. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Estou...

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.